إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Mujadilah. Kemarin sudah disampaikan ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-8 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, alam tara ila alladhina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil ismi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang dilarang dari mereka untuk membicarakan urusan secara rahasia, kemudian mereka justru melakukan apa yang dilarang darinya, dan mereka pun berbicara rahasia, membicarakan kejelekan, permusuhan dan permaksiatan, kemaksiatan terhadap Rasul. Wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Apabila mereka mendatangimu, mereka pun memanggilmu dengan seruan yang Allah tidak memanggilmu dengannya, yaitu dengan seruan-seruan yang jelek, yang merendahkan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka kemudian mengatakan dalam hatinya, ya, kalau kita salah, kenapa Allah tidak mengazab kita? Jadi memang di antara ciri orang munafik ketika diingatkan, kemudian dia akan mengatakan, ya, kalau saya salah, kenapa Allah tidak turunkan azab? Kenapa Allah tidak turunkan bencana dan seterusnya. Itu persis perkataan orang munafik dari kalangan Yahudi. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha fabi'sal masir. Maka cukup bagi mereka neraka jahannam, sejelek-jelek tempat kembali. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan pembicaraan dengan rahasia, fala tatanajau bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Maka janganlah kalian membicarakan secara rahasia pembicaraan yang mendatangkan kejelekan, permusuhan dan kemaksiatan terhadap Rasul. Wa tanajau bil birri wa taqwa. Maka adakanlah pembicaraan dengan kebaikan dan ketakwaan. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya lah kalian kembali. Innaman najwa minasyaitan. Hanyalah pembicaraan-pembicaraan rahasia tersebut asalnya dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk menyedihkan orang-orang yang beriman. Walaisa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Dan tidaklah orang-orang munafik tersebut bisa memudaratkan sesuatu pun terhadap orang yang beriman kecuali Allah sudah mengetahuinya. Wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka atas Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Demikian secara singkat terjemah dari Al-Mujadilah 8-10. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, berkata Ibnu Abi Najih dari Mujahid, membawakan surah Al-Mujadilah ayat 8 ini. Qala al-Yahud, yang dimaksud orang-orang yang dilarang dari mengadakan pembicaraan rahasia, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Kata qala Muqatil ibn Hayyan, demikian pula pendapat dari Muqatil ibn Hayyan. Wazada, dan ditambahkan, kana baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina al-Yahudi muwada'atan. Dulu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang Yahudi itu ada perjanjian damai. Wa kanu idza marra bihim ar-rajul min ashabin nabi jalasu yatanajawna bainahum hatta yadhunna al-mu'min annahum yatanajawna biqatlihi aw bima yakrahu al-mu'min. Maka orang-orang Yahudi tersebut kalau melihat ada seorang yang beriman itu lewat dari kalangan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat Nabi, maka mereka orang-orang Yahudi duduk-duduk kemudian berbisik-bisik mengadakan pembicaraan sampai orang-orang yang beriman itu menyangka bahwasanya mereka itu sedang berbicara jelek, akan membunuhnya atau akan menyusahkan orang yang beriman tadi. Ya, fa idza ra'al mu'min dzalika khasyiyahu fataraka tariqahu 'alaihim. Kalau mereka memandang orang yang beriman tadi itu sudah terasa khawatir, melihat rasa takut pada orang-orang yang beriman, maka kemudian dia pun meninggalkan begitu saja. Jadi tujuan orang-orang Yahudi tadi berbisik-bisik di antara mereka supaya mengadakan rasa takut pada orang-orang yang beriman. Ya, ini aksi ya intelijennya mereka, aksi propagandanya mereka, mengadakan sebuah tindakan-tindakan, berita-berita yang mengesankan ya seolah-olah berencana terhadap orang-orang yang beriman dalam keadaan mereka hanya untuk menakut-nakuti saja. Ya. Fanahahumun An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala najwa. Falam yantahu wa'adu ila najwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang Yahudi untuk berbisik-bisik dari pembicaraan ketika melihat orang yang beriman itu lewat. Tetapi mereka tidak berhenti dari pembicaraan-pembicaraan rahasia tersebut. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, alam tara ilal ladina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna lima nuhu 'an. Ya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala surat Al-Mujadilah ayat 8 ini. Ya. Jadi di dalam ayat ini, masyarul muslimin, Al-Mujadilah ayat 8 ini, asbabun nuzulnya adalah gangguan-gangguan yang diusahakan oleh orang-orang Yahudi untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman dengan cara operasi-operasi rahasia mereka, pembicaraan-pembicaraan rahasia mereka, misi-misi intelijen mereka untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman supaya khawatir ini, itu, dan semacamnya. Sampai Rasulullah melarang mereka. Kita sedang perjanjian damai. Maka jangan berusaha menanamkan ketakutan, keresahan pada diri orang-orang yang beriman. Ya. Ada satu ucapan. Ya. Ini kan lagi rame-ramenya. Palestina. Salah satu ucapan dari Mufti Pakistan. Mengingatkan kita. Hati-hati, di musim-musim seperti ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka memberikan statement, memberikan sebuah ungkapan, berita bahwasanya seolah-olah negeri-negeri kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah kaum muslimin tidak berbuat apapun bagi Palestina. Maka beliau, Syekh ini ana lupa namanya, tapi beliau mufti di Pakistan, beliau mengatakan, itu adalah salah satu operasi intelijen orang-orang Israel untuk memecah persatuan kaum muslimin. Menyebar berita bahwasanya pemimpin Arab tidak berbuat apapun. Timur Tengah tidak membantu apapun. pemerintah Saudi, pemerintah Mesir takut terhadap Amerika dan seterusnya. Nah, ini termasuk operasi intelijen yang sudah dari dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, membuat keresahan, menyebarkan keresahan, ketakutan pada diri kaum mukminin. Dan itu bisa apa? Ibaratnya perang urat saraf. Supaya negeri kaum, supaya rakyatnya itu tidak percaya dengan pemerintahnya. Padahal kalau kita mau urut, mau kita kumpulkan betapa banyak bantuan negeri-negeri kaum muslimin, baik Indonesia, Malaysia, Brunei sampai Timur Tengah, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat misalkan, Mesir, Yordan dan yang lainnya dari negeri-negeri kaum muslimin membantu Palestina itu tidak terhitung banyaknya. Dari bantuan secara diplomasi, bantuan secara medis, bantuan secara dana, ya, kota yang sudah dibom dibangun kembali, itu dari mana duitnya? Itu dari bantuan, ya, negeri-negeri kaum muslimin yang memang mereka itu dalam memberikan bantuan tidak koar-koar seperti, ya, para artis yang memberikan bantuan. Bantu 1 miliar tapi, ya enggak 1 miliar, 100 juta tapi apa? Beritanya kemana-mana. Tetapi subhanallah, mereka saudara kita di Timur Tengah sana, baik yang sipil ataupun yang pemerintahnya, itu membantu Palestina itu triliunan, tidak terbilang dan tidak diliput media. Ingat, di sini dinasihatkan oleh salah satu syekh merupakan mufti dari Pakistan, hati-hati dengan berita-berita yang kemudian menggembosi persatuan kaum muslimin, seolah-olah pemerintah dari negeri kaum muslimin tidak berbuat apapun. Padahal mereka sudah berbuat banyak. Indonesia sendiri mengirimkan pasukan perdamaian, mengirimkan kapal yang merupakan rumah sakit bagi korban-korban perang di sana. Mesir sendiri membukakan perbatasannya dan mengawal semua bantuan yang masuk ke Palestina dan seterusnya. Maka jangan percaya ketika ada suara-suara sumbang di media massa bahwasanya negeri-negeri Arab tidak membantu Palestina sama sekali. Intabih, kata Syekh ya Shalih Al-Fauzan, ini bentuk pengkhianatan terhadap saudara sesama muslim. Hati-hati. Tugas kita adalah doakan saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin wangsurna birahmatika minal qawmi zalimin. Kita doakan, apalagi kita sudah disuruh kunut nazilah, rakaat terakhir i'tidal sebelum sujud, angkat tangan kita, kita kunut nazilah. Pemerintah sudah menganjurkan. Doakan bagi mereka. Kita gak punya apa-apa, kita gak punya uang, gak punya tenaga. Doakan. Doakan mereka. Yang punya uang, ya, yang punya harta, donasi melalui jalur-jalur yang benar. Jangan salah sasaran. Kalau salah sasaran, transfernya salah. Kalau ada masalah, kita bisa dipermasalahkan. Cukuplah orang, ya, cerita orang masuk penjara gara-gara salah transfer ke jaringan teroris. Di sininya niatnya bantu. Transfer 1 miliar itu nyampainya rupanya rekeningnya orang-orang Al-Qaeda atau ISIS ataupun yang lainnya diperkarakan masuk penjara. Kita niatnya baik, tapi kemudian bisa berujung tidak baik. Siapa yang tanggung jawab? Enggak ada yang tanggung jawab. Yang nerima dana lepas tangan. Ini kan bahaya, makanya kita ingatkan bantu ya melalui jalur yang benar. Bantu. Banyak sekarang istilahnya mengadakan donasi, yang penting dicek saja kalau sudah keberizinannya itu valid, ya sudah kita husnudzon. Yang ketiga ya, kerjasama dengan pemerintah masing-masing kita. Yang kita berada di Indonesia, kita percayakan, kita dukung langkah-langkah pemerintah kita. Sudah sampai ke BBB, sudah sampai ya bantuan militernya sudah di perbatasan, bahkan di pos sudah mengirimkan pasukan Garuda di sana. Dana sudah mengalir ke sana. Malaysia juga sudah. Brunei sudah. Saudi apalagi. Mesir apalagi. Uni Emirat apalagi, bantuan sekian banyak. Tetapi terkadang ya itu, seolah-olah ya negeri Arab tidak berbuat apapun. Seolah-olah kita itu yang paling berbuat, paling hebat. Padahal kita cuma bisa berkoar-koar saja. Intabih, yang ketiga ini. Dukung masing-masing pemerintah kita untuk apa namanya langkah-langkah yang terbaik menurut beliau-beliau ini untuk menangani apa namanya konflik yang ada di sana. Insyaallah kalau kita serahkan kepada orang yang memegang urusan itu akan lebih baik. Jangan ya, memang yang namanya jihad fisabilillah, ketika orang diserang fardu ain bagi penduduk Palestina untuk membela diri. Apapun bendera dia, apapun background dia, itu saling harus saling bahu membahu membela diri, membela Islam dan negeri kaum muslimin. Bagi yang di sekitarnya fardu kifayah untuk membantu dengan sekuat tenaga. Ya, tentunya karena masalah jihad ini masalah besar, maka tidak boleh sendiri-sendiri. Makanya kata para ulama sepakat ahlus sunnati wal jamaah al-jihadu madhin ma'al imam barran kana aw fajiran. Jihad itu wajib bersama dengan pimpinan. Kalau komandannya, pimpinannya, kalau kita presidennya masih berpandangan jalur diplomasi, kita sami'na wa ata'na jalur diplomasi. Di antara kesalahan yang terjadi di Palestina itu, ketika pemerintahnya yang dipimpin oleh Mahmud Abbas sekarang berbicara kita diplomasi, kemudian kelompok-kelompok swasta ini dari pinggir-pinggir mengirimkan rudal. Sehingga pemerintahnya penginnya diplomasi, sebagian kelompok penginnya rudal, penginnya perang, akhirnya kacau sendiri. Bahkan presidennya sendiri ditembaki, mau dibunuh, dianggap berkhianat. Nah ini yang seperti ini ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu kita yang ketiga, poin ketiga selain pertama adalah doa, kedua adalah bantuan, yang ketiga adalah marilah kita bersatu di bawah bendera pemerintah kita masing-masing untuk menangani konflik ini secara jalan yang terbaik. Dan itu termasuk jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jangan kita mengkhianati pemerintah kita masing-masing. Itu berarti mengkhianati jihad fisabilillah. Diplomasi termasuk jihad. Pengiriman pasukan termasuk jihad. Mengirimkan medis ke sana termasuk jihad. Mengirimkan bala bantuan berupa makanan, pakaian, pengobatan dan seterusnya itu jihad fisabilillah. Maka dukunglah masing-masing dari negara-negara kaum muslimin untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. Jangan kita mengkhianati saudara kita sendiri yang sedang bahu-membahu berjuang membantu di sana. Jadi kita yang di sini doakan, bantu dan dukung pemerintah. Dan jangan percaya dengan ucapan-ucapan di media sosial yang mengatakan bahwasanya pemerintah tidak berbuat apapun. Bahkan katanya sepeser pun pemerintah tidak memberikan bantuan. Kadzab dia, dusta dia. Ya, dia baru bantu 1 miliar, pemerintah itu sudah puluhan, ratusan miliar, triliunan. Ya, triliunan. Anda tidak katakan hanya cuma Indonesia, pemerintah kaum muslimin yang lain. Cuma memang tidak kowar-kowar, ya. Tidak kowar-kowar nih, saya bantu sekian, itu tidak. Masih ingat sekitar 1964 sampai 1975, salah satu raja dari Saudi Arabia, King Faisal bin Abdul Aziz, beliau sangat gigih membantu dan mendukung Mesir perang langsung dengan Israel. Dan saat itu berujung beliau insya Allah mati syahid, insya Allah ditembak oleh keponakannya sendiri yang diprovokasi oleh Amerika. Itu salah satunya. Artinya tentunya itu adalah salah satu perjuangan, tapi perjuangan itu butuh strategi. Jihad itu harus bersama-sama, bersama dengan pimpinan kita masing-masing, baik pimpinannya baik ataupun tidak baik. Selama dia muslim, sami'na wa ata'na. Sehingga lebih teratur, lebih bagus. Ya, jangan sampai teriak jihad nanti suruh berangkat malah bingung sendiri. Alhamdulillah ya, pemerintah mengirimkan pasukan TNI itu sebagai wakil dari kita. Disyukuri. Kewajiban kita gugur karena sudah ada yang berangkat. Begitu. Itu salah satu yang harus kita garis bawahi. Jangan terbawa hawa nafsu. Adapun tentang boikot, Ikhwan fi din azakumullah, tentang anjuran-anjuran boikot, bahkan dari sebagian ormas besar memfatwakan boikot dan seterusnya. Maka kita katakan, ya, boikot memang terkadang ada dan diperlukan, tetapi yang menentukan adalah pemerintah itu sendiri. Kalau masing-masing ormas menyerukan boikot-boikot, ana tanya sama mereka, yang diboikot itu merek apa? Jangan sampai tiba-tiba ada teh produk Slawi dianggap produk Israel. Kan lucu. Perusahaan dari Slawi tiba-tiba jadi produk dari Israel, kan lucu kita. Harus diboikot. Sampai ada yang jual grosiran di pasar, kalau diboikot berarti ana harus libur dari jualan nih. Karena yang ada di list itu semua yang ada di pasar. Mau bikin bakso, Roikonnya diboikot, micinnya diboikot. Nanti lama kelamaan HP juga diboikot. Karena apa? Itu chipnya dari buatan sana. Mumet juga akhirnya kita. Nah, maksudnya begitu. Kalau ada boikot itu disebut yang diboikot itu produk apa? Seperti dulu Saudi pernah memboikot McD. Naik, itu pernah disebutkan mereknya. Ini diboikot. Selesai. Satu negara enggak ada yang beli, kolet. Satu tahun enggak kirim minyak, kolet. Nah, itulah sehingga kita katakan kalau ingin maksimal dalam masalah pemboikotan, ikutilah aturan pemerintah. Dan kita sami'na wa ata'na, selesai, bisa maksimal. Kalau sekarang kan bingung. Ustadznya boikot. Apa yang diboikot? Silakan buat list sendiri-sendiri. Kan kitanya bingung. Giliran bikin list, kita enggak tahu tanggung jawab pertanggungjawaban list ini bagaimana. Rupanya kalau itu adalah perusahaannya bukan orang Israel, di situ ada pekerja-pekerja dari kalangan kaum muslimin, yang rugi siapa? Saudara kita kaum muslimin sendiri. Jualan tiket tiba-tiba jadi apa? Jadi sepi. Ya. Karyawannya kaum muslimin. Ya itu. Justru kita rugi diri sendiri. Maka boikot ada waktunya, boleh, tetapi ditentukan oleh pemerintah produk ini, boikot, selesai kita ikuti sehingga maksimal. Kalau sekarang kan gantung list daftar 100 produk yang harus diboikot, setelah dilihat yang jualan bakso bingung, waduh Roikonya, Ajinomotonya, nah saya mau jualan gimana? Yang mau mandi Pepsodennya, samponya, sabunnya diboikot, nah kita mandinya pakai apa? Orang bingung sendiri, banyak yang tanya ke ana, set ini diboikot gimana set? Boikotnya? Nah yang nyuruh boikot siapa? Nah ini katanya MUI nyuruh boikot, ya produk apa yang diboikot? Harus disebut. Ibaratnya kalau kita mengatakan jauhilah perkara yang haram, kan harus tahu yang haram ini, yang halal ini, kan disebut kan? Jauhi makanan yang haram, babi haram, anjing haram, ini haram, kan jelas. Tapi jauhi makanan yang haram, tidak disebut yang haram apa. Silakan buat list masing-masing. Ya bingung umat ini. Umat itu harus dikasih kejelasan. Ya. Karena kenapa harus sampaikan begini? Karena beberapa hari itu dapat settingan banyak. Ini boikot dari MUI, dari ini. Tak tanya balik yang diboikot produk apa. Di fatwanya itu kan enggak disebutkan produk apa. Produk apa yang diboikot? Gak disebut, ya sudah. Kita mau boikot apa? Suruh cari list masing-masing, bingung. Akhirnya masing-masing konten kreator di medsos buat list. Tiba-tiba kita lagi medang, ada produk teh dari Slawi diboikot. Wah, tehnya diboikot. Inilah yang kawan fitin asaikumullah. Yang tukang bakso bingung, gak bisa beli Ajinomoto, gak bisa beli Eraiko. Sampai yang mau mandi, bingung. Pepsodennya diboikot, sabunnya diboikot, samponya diboikot. Mandi pakai apa akhirnya? Nah inilah, tolong semangat-semangat tapi pakai ilmu. Dan jangan beri sesuatu yang sulit pada umat ini. Kalau boikot pemerintah misalkan sebut produk A, boikot, kita ikuti, selesai itu, manfaat. Tapi kalau pemerintah tidak belum sampai tingkatan seperti itu, ya sudah. Kembali innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Selesai seperti itu. Kembali kepada awal, doakan bantuan dan dukung pemerintah sehingga kita maksimal, dan hindari berita-berita yang ada di medsos bikin mumet. Bikin mumet. Kita kembali, ya karena ini hubungannya dengan orang-orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi itu sangat pintar menyebarkan isu. Nah, diingatkan oleh mufti Pakistan tersebut, salah satu isu orang-orang Yahudi dari dulu adalah menyebarkan isu bahwasanya negeri-negeri kaum muslimin, pemerintahnya tidak mengurusi, tidak membantu, tidak mempedulikan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Itu termasuk penggembosan, dan kata Syekh Shalih Al-Syekh, mantan Menteri Agama Saudi Arabia, itu merupakan jenis pengkhianatan. Ya, jenis pengkhianatan. Bagaimana salah satu raja mereka, King Faisal bin Abdul Aziz, ya, beliau ditembak saat membela Palestina. 1975. Rahimahullahu ta'ala. Dan boikot beliau itu sampai mengguncangkan perekonomian Amerika. Karena gak kirim minyak sama sekali. Sampai tanknya gak bisa jalan. Ujung-ujungnya yang diincar siapa? Rajanya yang ditembak sudah. Ini salah satu bukti sejarah ya. Jadi bukti sejarah. Pernah terjadi fisik antara Mesir dengan Israel. Dan subhanallah ya tadi berujungnya. Beberapa pemimpin kaum muslimin gugur, semoga terhitung syahid ya rahimahullahu taala. Dan yang kedua musibahnya sendiri, ketika sudah dibela justru internalnya berpecah antara pemerintah kaum Palestina dengan partai-partai yang di sekelilingnya. Kan bisa disebut ada apa, Hamas itu partai itu, tapi punya tentara Hizbullah. Terus apalagi Suraya Al-Quds, Jihad Islami. Nah itu mereka sendiri berebut masing-masing. Jadi kalau berangkat ke sana, bantu siapa? Bantu Hamas, nanti bertentangan dengan Hizbullah. Bantu Hizbullah, bertentangan sama Jihad Islami. Bantu Jihad Islami, bertentangan perang sama apa, Suraya Al-Quds. Kalau partai yang sekarang memimpin itu PLO atau Al-Fatah, itu dari dulu ya berseberangan dengan Hamas. Dan ingat, sampai presidennya kemarin ditembaki mau dibunuh. Ya subhanallah, ya, mau melawan Israel di dalamnya sendiri begitu. Nah, itu yang kita sayangkan. Oleh karena itu, pemerintah kita itu lebih paham kondisi di dalam. Sehingga husnudzan saja kita dengan pemerintah kita masing-masing. Yang penting tugas kita apa? Doakan, bantu, dan dukung pemerintah masing-masing. Ya. Jangan ribut pengen jihad-jihad, nanti giliran suruh ke sana nanti malah bingung nanti. Enggak bisa apa-apa. Lari 100 meter aja ngos-ngosan mau ke sana. Ya. Demikian ya. Di antara sifat orang Yahudi, kisah Jalut, Tolut, itu kan ya Allah kirim utuslah kepada kami raja yang hebat, yang ini diutus oleh Allah, dikasih raja yang hebat, yang pintar, yang kuat, malah enggak mau jihad. Datang kepada Nabi Musa, ya Musa turunkanlah jihad supaya kita perang melawan ini musuh. Setelah turun ayat jihad kepada Nabi Musa, orang Yahudinya ngomong kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu pergi sajalah sama Allah, perang saja sana. Kita nunggu di sini duduk. Lancang atau tidak kayak gini. Lagi aman kowar-kowar jihad, giliran suruh jihad. Janganlah, saya di sini aja. Dagangannya nanti tutup tokonya. Udah kamu aja yang berangkat. Nah, itu. Ana khawatirnya orang yang kowar-kowar jihad dalam keadaan aman, justru ketika ada jihad malah pada kabur, enggak tahu kemana. Ya, nikmati saja keamanan ini, syukuri. Untuk ibadah, cari ma'isyah. Dapat fulus bantu Palestina. Kan begitu. Doa kepada Allah. Nah ini usaha kita. Jadi paham ini ya. Nah, ya ini namanya pembahasan waqi' yang berhubungan dengan asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah ayat 8 ini. Bagaimana orang-orang Yahudi memberikan provokasi-provokasi untuk menakut-nakuti kaum mukminin. Kemudian diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Ibrahim Ibnu al-Munzir al-Hazzami qala haddatsani Sufyan bin Hamzah an Katsir bin Zaid an Rubaih bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri an abihi an jaddih qala. Dari Abi Sa'id al-Khudri beliau mengatakan, kunna natanawabu Rasulullah nabitu indahu yatruku min al-laili ya natrukuhu min al-laili amrun wa nabdu lahu hajatun ya. Dulu kami silih berganti menjaga keamanan bagi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Falamma kana dhat lailatin kathara ahlu an-nawb wal muhtasibun hatta kunna andiyatan natahaddats. Sampai suatu ketika di malam hari banyak orang yang datang ingin bertemu dengan Rasul di malam hari. Ibaratnya ini pengawal kan, kalau datang ke pengawal nanti pengawal ini akan mengetok pintunya ya, pemimpin kan begitu. Ini kurang lebih demikian. Nah, suatu malam banyak orang yang ingin bertemu dengan Rasul. Sedangkan sahabat Abu Sa'id al-Khudri saat itu yang berjaga dan beliau-beliaulah yang nanti akan mengetok pintunya Rasul. Baik, Rasul ada yang ingin menemui, istilahnya begitu. Fa kharaja 'alaina Rasulullah. Maka tiba-tiba Rasulullah keluar di tengah-tengah kita dan mengatakan, "Ma hadhihi najwa?" Apa ini ucapan-ucapan rahasia di antara mereka? Alam tunhu 'anil najwa? Bukankah mereka dilarang mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia? Qulna tubna ila Allah tubna ila Allah ya Rasulullah, inna kunna fi dhikril masih firaqan minhu. Kami bertobat kepada Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang menyebut tentang Al-Masih ya, dan beberapa kelompok-kelompok darinya. Ya, mereka berkilah saat itu. Faqala ala ukhbirukum bima huwa akhfafu 'alaikum indi minhu. Maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang aku paling takutkan atas kalian di sisiku darinya, daripada Al-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu saat ada pembicaraan-pembicaraan rahasia, Rasulullah menegur. Kenapa ngobrol sendiri-sendiri? Maka ketika ditegur, sebagian mengatakan kita sedang menceritakan tentang masalah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum indi minhu?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kabarkan kepada kalian perkara yang aku lebih takutkan dibandingkan Dajjal itu? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, asyirkul khafi ayyakumar rajul ya'malu limakanir rajul. Yaitu syirik yang tersembunyi, riya. Seseorang beramal saleh untuk mendapatkan kedudukan di sisi orang lain. Itu lebih bahaya daripada Dajjal. Yang anda katakan tadi, ketika seorang berbuat, seorang menyumbang, tapi hanya untuk pujian manusia. Seolah-olah yang lain tidak peduli, hanya dia yang peduli. Nah, ini adalah dampak buruk daripada yang namanya riya. Bukan hanya menghancurkan amal dia, tetapi merugikan orang lain. Hadza isnadun gharib. Sanadnya di sini bersendirian. Wa fihi ba'du du'afa. Sebagian sanadnya terdapat kedzaifan. Tetapi ini dipaparkan untuk menunjukkan bagaimana syawahid dari asbabun nuzul ayat ini. Intinya ayat ini turun di Madinah saat itu mengenai perkaranya orang-orang Yahudi yang dilarang untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia ya, tapi kemudian mereka justru melakukan itu bertujuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Wa qauluhu ta'ala wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka mengadakan pembicaraan-pembicaraan rahasia, menyebarkan kejelekan, permusuhan dan kemaksiatan terhadap Rasul. Ayat hajasuna fima bainahum bil ismi. Mereka saling mengobrolkan kejelekan. Wa huwa ma yahtassu bihim, di antara mereka. Wal udwan huwa ma yata'allu bi ghairihim. Kemudian menceritakan kejelekan yang lainnya pula yang terkait dengan orang lain. Wa minhu ma'siyatur rasul wa mukhalafatuhu Di antaranya adalah menyelisihi Rasul, memaksiati Rasul, yusirruna 'alaiha wa yatasawna biha, yang terus mereka gencarkan, yang terus satu sama lain ya memberikan provokasi-provokasinya untuk tidak mengikuti perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang anak katakan. Ini kan ada perjanjian. Jadi Rasulullah itu sedang ada perjanjian damai dengan Yahudi. Atau kalau bahasa kita sekarang pemerintah misalkan, atau kalau qadhiyahnya Palestina, pemerintah Palestina lagi mengadakan perjanjian damai. Maka jangankan saling menyerang. Rasulullah SAW melarang, bahkan Allah melarang untuk berbisik-bisik, mengadakan provokasi, mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Dilarang. Tapi kemudian Yahudinya berkhianat. Apakah kemudian Rasulullah langsung menyerang? Tidak. Turunlah firman Allah Taala, menceritakan keadaan orang-orang Yahudi yang memang berkhianat dalam setiap perjanjian. Tapi ingat, walaupun berkhianat, jangan sampai kaum mukmininya yang berkhianat. Kalau memang sudah ada gencatan senjata, kalau memang sudah ada perdamaian, maka jangan adanya serang menyerang. Ya, apalagi kalau kondisi ini kan Rasulullah kondisinya itu kuat. Di Madinah itu kuat, Yahudinya lemah. Itu saja Yahudi itu bisa mengganggu dan berkhianat terhadap Rasul. Bahkan di belakang mengadakan persekutuan dengan orang-orang musyrikin. Mungkin pernah terjadi antum dengar perang Ahzab, perang sekutu. Yahudi dengan seluruh musyrikin Arab menyerang Madinah. Itu setelah perjanjian di apa namanya? Diingkari oleh orang-orang Yahudi. Tapi jangan sampai perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang yang beriman. Itu jangan sampai. Ya, oleh karena itu, dalam masalah qadhiyah seperti ini, kita harus benar-benar ya berhati-hati, tidak boleh sendiri-sendiri bertindak sendiri-sendiri seenaknya. Ya. Walaupun tidak, bukan hanya tindakan, tetapi ucapan. Jadi misalkan nih, kita lagi ada perjanjian damai dengan orang kafir untuk tidak saling mengganggu dan seterusnya. Seharusnya gunakan kesempatan itu untuk banyak berdakwah. Ya. Ya. Bukan menyulut ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan peperangan yang baru. Karena ujung daripada jihad tujuannya apa? Tujuan jihad itu tujuannya apa? Apa tujuan jihad? Coba orang yang sering jihad. Apa tujuan jihad? Litakuna kalimatullah yal ulia. Untuk supaya kalimat Allah yang tertinggi. Man qatala litakuna kalimatullah yal ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad untuk supaya kalimat Allah yang tertinggi, maka itu di jalan Allah. Maka kalau tanpa perang kalimat Allah bisa tinggi dengan dakwah, ya itu lebih afdal. Rasulullah SAW, ya, kalau bisa dengan jalur damai, beliau jalankan. Oleh karena itu di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dengan ucapan-ucapan kita, khususnya dalam perkara-perkara besar. Jangan sampai kemudian kita mengacaukan keamanan yang sudah ya yang apa namanya yang sudah stabil minimalnya di negeri kita, kemudian menstabilkan negeri-negeri saudara kita yang sedang ada ya peperangan seperti itu. Ya. Demikian. Oleh karena itu Allah berfirman, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, apabila mereka datang kepadamu, mereka memanggilmu dengan panggilan yang tidak Allah panggil dengannya kepadamu. Ya, tidak memanggilnya dengan ucapan yang semestinya. Ya. Demikian. Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Naam. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ahshaj, qala haddatsana Ibnu Numair, an Al-A'mash an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yahud, faqalu assalamu alayka ya Abul Qasim. Tadi dalam menafsirkan ayat di atas, yaitu orang-orang Yahudi kalau datang kepadamu memanggilmu dengan panggilan yang bukan dengan Allah memuliakan dengannya, itu dengan panggilan jelek. Salah satunya di sini kata Aisyah diriwayatkan, suatu ketika orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan mengatakan assalamu alaikum. Jadi assalamu alaikum diplesetkan jadi assalamu alaikum. Assalamu alaikum kan keselamatan atasmu. Kalau assalamu alaikum itu artinya kematian atau racun bagimu. Kematian, kebinasaan bagimu. Ya Abul Qasim. Faqalat Aisyah, waalaikumussalam. Aisyah mengatakan, atas kalian juga kematian. Faqala Rasulullah, ya Aisyah. Kemudian Rasulullah mengingatkan, ya Aisyah, inna Allah la yuhibbul fahsya walat fahsya. Wahai Aisyah, Allah tidak mencintai fahsy, ucapan jelek. Dan Allah tidak menyukai tafahush, tindakan yang jelek. Qultu ala tasma'uhum yaquluna assalamu alayka. Assalamu, assalamu alayka. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat, mendengar mereka? Mereka telah mengatakan assalamu alayk, kecelakaan, kematian atasmu. Qala Rasulullah, aw ma sami'tu aqulu alaykum. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang aku telah mendengarnya, aku akan katakan wa'alaikum. Artinya tidak dijawab seperti ucapan mereka, alaikumussalam. Tetapi wa'alaikum saja. Supaya kita, apa yang kita balas itu tidak sama dengan mereka, tetapi lebih sedikit dari mereka. Secara makna kan akan kembali. Ibaratnya kalau ada orang mencela kita, dasar kamu jelek, kamu juga, itu selesai kayak gitu aja. Itu boleh. Tapi kalau dasar kamu jelek, kamu juga jelek. Ini kan akhirnya sama dalam ucapan, tapi beda dalam intonasi. Intonasinya lebih menekankan, berarti kita lebih zalim nanti. Apalagi kalau ditambah, dasar kamu jelek, hitam lagi, kecil lagi, atau dan seterusnya. Nah ini sudah lebih lagi dosanya. Makanya cukup kalau ada orang yang mencela itu, kamu juga. Kalau memang kita mau membalas. Kalau tidak membalas, itu yang terbaik. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil berbicara kepada orang-orang yang beriman, ya qalu salama. Ucapkanlah ucapan yang baik saja atau assalamualaikum. Kalau ada orang mencela kita, assalamualaikum, tinggal gitu. Di antaranya di sini syariat, kalau ada orang yang mencela kita, kita boleh menjawab wa'alaikum. Misalkan kamu jelek, kamu juga. Sampai di situ saja, itu boleh. Dasar kamu bodoh, kamu juga. Itu aja. Tapi jangan lebih dari kalimat itu. Karena kalau lebih dari kalimat itu, sama kalimatnya, tapi penekanannya berbeda, itu nanti kita bisa lebih zalim daripada yang mencela yang awal. Tapi kalau kita hanya kamu juga, itu cukup. Tapi kalau kita memaafkan, membiarkan, yaitu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah tadi mendiamkan. Tapi karena Aisyah sudah menjawab, maka Rasulullah memberikan bimbingan. Kalau memang harus menjawab, jawablah dengan wa'alaikum. Ya. Ini penting ya. Ini sebuah, artinya apa? Ketika kita dicela itu, kita jangan baper. Jangan kebawa perasaan, kemudian kita menjawab sesuatu yang lebih jelek. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu fasik, maksiat. Tapi kalau kita memeranginya itu kekufuran, kufur amal. Ibaratnya gini kalau contohnya. Kalau kita dicela, kamu jelek, kemudian kita balasnya dengan mukul. Ini kekufuran. Kufur amali. mencela kefasikan. Kemudian balasnya dengan pukulan, itu kekufuran. Jadi kalau ada orang yang mencela dengan lisan, kita balasnya dengan pukulan, itu kita lebih zalim daripada yang mencela tadi. Maka di sini Rasulullah menyampaikan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela muslim memang kefasikan, tapi ingat kalau memeranginya, memukulnya, nendangnya, itu kekufuran. Kufur amal maksudnya. Yaitu kalau kita dizolimi, kita jangan lebih zolim. Jangan sampai berhujjah karena kita dizolimi, kemudian kita bisa lebih zolim bertindak kepada orang yang menzolimi. Itu justru kita nanti lebih zolim, lebih besar dosanya. Hati-hati yang seperti ini. Kalau memang ada orang yang mencela, jangan balas pakai tangan. Balasnya pakai apa? Wa'alaikum, kamu juga. Apalagi yang lebih jelek sudah balas pakai lisan, pakai tangan, pakai tendangan. Wah, ini dosanya berkumpul, kefasikan dan kekufuran. Ini hati-hati ya, biasanya bocah-bocah ini kalau lagi ejek-ejekan tiba-tiba tonjok. Duh. Akhirnya lawan lagi tendang, akhirnya disliding, akhirnya dibanting, akhirnya waduh ini bahaya ini ya. Ingat, mencela seorang muslim adalah fasid, tapi ingat kalau sudah sampai berantem itu kekufuran, kufur amal ya. Kufur amal itu tidak sampai keluar agama, tapi itu dosa yang sangat besar. Itu prinsip dalam kita bersikap, kendalikan diri. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat lain, annaha qalat alaikumussam wadzam wallana. Dalam riwayat lain Aisyah itu menjawabnya lebih. Jadi orang Yahudinya itu mengatakan samu alaikum, kematian atasmu wahai Muhammad. Kemudian Aisyahnya jawabnya lebih. Wa alaikumussam, atasmu juga la'na, kematian, wadzam, kejelekan, wallana, la'na, kan balasnya berlebihan. Akhirnya diingatkan sama Rasul. Innallaha la yuhibbul fahsya wa la tafahusha. Allah tidak suka dengan kejelekan ucapan dan Allah tidak suka dengan tindakan yang jelek. Ya, ini Rasulullah langsung menegur istrinya. Kalau salah ditegur. Ya, ditegur. Karena berlebihan dalam menjawab. Dan biasanya wanita, kan Aisyah kan berilmu, bertakwa, ya. Tapi yang namanya wanita, kadang perasaan itu lebih apa? Lebih tinggi. Maka kita yang laki-laki itu jangan kayak wanita. Wanita itu pakainya baper perasaan. Dengar apa langsung meninggi. Langsung. Jangan seperti itu. Itu sifatnya wanita. Kalau sifatnya laki-laki, tahan diri. Ya. Yaitu laisa syadid bisur'ah. Walakin syadid mayamliku nafsahu indal khadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang bisa nyerang orang, bisa membanting orang, bisa ngalahkan orang, bukan. Orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri saat dia marah. Nah, ini penting. Makanya sebuah kaidah, seorang alim itu, seorang mufti, alim, hakim, ya. Ya, seorang alim, alim itu berarti yang mengajarkan ilmu. Mufti adalah yang menjawab fatwa, fatwa umum. Kemudian hakim, hakim itu yang memutuskan perkara. Tidak boleh seorang alim memberikan ilmunya, menjawab ilmu. Tidak boleh seorang mufti menjawab fatwa. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Bahkan di sisi ulama, ketika hakim memutuskan perkara dalam keadaan emosi, maka keputusannya batal, tidak sah. Karena orang yang sedang marah kebanyakan tidak bisa mengendalikan emosinya. Sama ketika kita sedang menghadapi sebuah perkara besar, baik dalam rumah tangga ataupun pekerjaan ataupun masyarakat, jangan putuskan perkara ketika kita marah. Bahaya. Lagi rumah tangga cekcok, marah, pegat, cerai, akhirnya kan ya, siapa yang rugi? Kita. Bertetangga ya, misal tetangganya buang sampah ke misalkan ke kita, kitanya langsung marah-marah, akhirnya kan Coba kalau sabar sedikit, tinggal diambil sampahnya, masukin tong sampah, selesai. Tapi kalau langsung marah-marah, akhirnya terus-menerus antar tetangga itu bisa ribut. Demikian pula dalam pekerjaan, dalam yang lainnya, dan seterusnya. Dalam keadaan marah, kendalikan diri kita. Jangan memutuskan sebuah perkara. Nah, ini tadi Rasulullah SAW mencontohkan sebuah sunnah yang sangat mulia. Ketika dicela, jangan membalas dengan yang lebih jelek. Ketika didolimi, jangan membalas dengan kedoliman yang lebih besar. Hendaknya kita bisa kendalikan diri. Faedah yang kedua adalah boleh membalas kedoliman dengan kedoliman yang semisal atau yang di bawahnya. Seperti misalkan seorang yang dicela, dasar kamu jelek, kamu juga. Nah, ini cukup sampai di situ saja. Tapi jangan ditambahi. Kalau ditambahi, itu bisa lebih zalim. Demikian faedahnya. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya dalam beragama, jangan mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan ya hikmah, penempatan ilmu sesuai dengan tempatnya. Ya, ini penting. Ya, dan ini sangat berat ya untuk melatih diri kita seperti itu. Nah, semoga bermanfaat, dan insya Allah nanti ingat ya, santri-santri setiap sebelum dares tak tunjuk satu orang untuk maju. Kenapa demikian? Ini mohon maaf ya, untuk supaya latihan anak-anak ini. Jadi seminggu yang lalu anak ngirim peserta musabaqah 4 orang, alhamdulillah bisa ikut kompetisi. Rupanya saat di sana ya demam panggung, ada yang begini terus, ada yang itu, rupanya harus dilatih. Makanya mohon maaf, sebelum taklim 5 menit itu ana gilir santri itu 5 menit untuk bacakan Al-Qur'an supaya tidak grogi. Ya. Karena hafalan sudah banyak, grogi akhirnya buyar. Dan ini faedahnya aja, faedahnya juga nanti ketika mereka besar jadi imam sudah enggak grogi. Yang namanya demam panggung itu hafalannya bisa hilang semua. Apalagi enggak pernah berhadapan, mohon maaf ya, enggak pernah berhadapan dengan banyak orang. Itu mau ngomong itu sulit. Mau salam aja tiba-tiba mau assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu kan. Kejadian enggak? Ya kejadian. Nah. Ada yang kakinya sampai dredeg, mejanya sampai dredeg itu ada. Makanya ya mohon maaf, ada 5 menit tadi sebelum untuk melatih ya, supaya melatih mental. Rupanya untuk bisa maju, untuk bisa menghadapi orang itu butuh kebiasaan dan mental yang kuat. Itu salah satu sunnah dari para nabi ya, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu perlu latihan ya. Demikian, alafu minkum, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.